Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kemudian qala al-Imam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa dhikru shamilun li kulli ma yatadhakkaru bihil 'amiluna min al-halali wal haram. Dan al-dhikr, ilmu yang yakni Al-Qur'an yang mengandung ilmu, pelajaran dan nasihat, syamilun mencakup li kulli ma yatadhakkaru bihil 'amilun, mencakup ilmu yang diamalkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengamalkannya, minal halali wal haram, berupa perkara-perkara yang halal, wal haram, dan perkara-perkara yang haram, wa ahkamil amri wan nahi, demikian pula mencakup hukum-hukum terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahkamil jazaa wal mawa'id wal ibar, demikian pula hukum-hukum terkait dengan al jazaa, balasan, wal mawa'id, nasihat-nasihat, wal ibar, pelajaran-pelajaran yang terdapat padanya, wal aqaidin nafi'ah, demikian pula terkait dengan aqidah-aqidah yang bermanfaat, wal akhbaris shadiqah, dan berita-berita yang benar. Walihada kana ilmu Al-Qur'ani hifzan wa tafsiran wa tafsiran ashal al-ulumi wa ajallaha ala al-itlaq. Oleh karena itu, ilmu terkait dengan Al-Qur'an, begitu hifz, yani penghafalan yang menghafalkan Al-Qur'an, demikian pula ilmu terkait dengan tafsir, adalah ashalal ulumi, ilmu yang paling mudah untuk dipelajari, ilmu yang paling mudah untuk difahami dan dihafalkan. Wa ajallaha ala al-itlaq, dan juga menghafalkan Al-Quran, ilmu terkait dengan tafsir Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia secara itlaq. Wa huwa al-ilmu nafi' alladhi idza talabahu al-'abdu wa'ina 'alayh, dan itu adalah ilmu yang bermanfaat apabila seseorang mencarinya, menuntutnya, mengkajinya, ya, mencermatinya, membahasnya, wa'ina 'alayh, pasti hamba itu akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memahami Al-Qur'an tersebut. Qala ba'du salaf 'inda hadhihi al-ayah, ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad yassarna al-qur'ana lidzikri fa hal min muddakir, mereka mengatakan hal min talibi 'ilmin, hal min talibi 'ilmin fayu'anu 'alayh, apakah ada dari seorang penuntut ilmu yang menuntut ilmu terkait dengan Al-Qur'an, fayu'anu 'alayh, lalu dia diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ini maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi seseorang yang hendak membahas, yang mempelajari, yang mendalami ilmu Al-Quran. Nah, bila dia meniatkan tujuannya tersebut, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan dia dengan itu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan penuh keikhlasan dan berusaha untuk mengambil manfaat agar dia bisa amalkan untuk dirinya sendiri dan dia sampaikan kepada kaum muslimin. Nah, maka perkara itu adalah sebagai sebab untuk dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebab untuk dia masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan kepadanya. Walihada yad'u Allahu 'ibadahu ila al-iqbali 'alayhi wat-tadhakkur biqawlihi fahal min mudzakir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya untuk menghadap, artinya untuk mendatangi, untuk mempelajari, untuk mengingat, at-tadhakkur biqawlihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, fahal min mudzakir, apakah ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengingatnya, yang mempelajarinya, yang mengambil mau'izah dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita lanjutkan masuk pada ayat yang ke-18. Qala Allah ta'ala kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nudzur. Sungguh kaum 'ad mereka telah mendustakan rasulnya. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, maka bagaimanakah عَذَابِي وَنُذُرْ, عَذَابْكُ dan peringatan-peringatanku. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا, sungguh kami telah mengirim kepada mereka rihan, angin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirim kepada mereka angin. Sarsaran, ini sarsar, zatu sarir, angin yang memiliki suara, ya gemuruh angin yang sangat kencang. Fi yawmi nahsin mustamir, fi yawmi nahsin mustamir, yani pada hari yang penuh dengan kesialan bagi mereka, yang penuh dengan kesengsaraan bagi mereka, mustamir, yang berkelanjutan terkait dengan mereka tersebut. Tanzi'un nasa, angin tersebut tanzi'un nasa, mencabut manusia. Ka'annahum a'jazu nakhlin, Allah Subhanahu wa taala gambarkan seolah-olah mereka itu seperti a'jaz, ya seperti batang-batang pohon kurma, seperti batang-batang pohon kurma. Nah, a'jaz yani usuluhu, ya usuluhu yani pokok dari pohon kurma tersebut, ya batang-batangnya. Nah, munqair, mana munqair, yang disebutkan dalam tafsir, yani al-munqali' min aslihi, pohon-pohon kurma yang munqali', yang tercabut dari ya, dari pokoknya, yani dari akarnya, ya dari pusatnya, mereka bertumbangan, ya seperti pohon kurma yang dirobohkan, ya yang berjatuhan. Baik, ini makna munqair. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, maka bagaimanakah azabku dan peringatan-peringatanku. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diambil ilmunya, untuk diambil pelajarannya. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ, maka adakah di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatnya. Tafsirnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, adun, kaum ad, wahiyal qabilah al-ma'rufatu bil-Yaman, itu adalah sebuah qabilah yang ma'ruf, yang terkenal di Yaman. Nah, dan mereka tinggal di tempat yang bernama Al-Ahqaf, ya, gunung-gunung yang terbuat dari pasir. Nah, dan disebutkan bahwa mereka adalah adanil ula, naam, adi yang pertama, naam, memberikan kepada mereka baik kelebihan-kelebihan, kekuatan, postur tubuh yang tinggi, ya, kekuatan yang sangat besar pada jasad-jasad mereka. Dan disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyembah al-asnam, menyembah patung-patung, menyembah berhala, ba'da tufan, setelah kejadian tufan, banjir yang dahsyat yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam atas kekufuran mereka. Nah, setelah itu barulah muncul kesyirikan pada kaum Ad. Dan disebutkan bahwa patung mereka itu ada tiga, nah, yaitu Sad, Samud, wa Harra. Nah, baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, di mana belum pernah diciptakan makhluk seperti mereka pada sebuah negeri, ya, di negeri-negeri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka dan juga mereka memiliki bangunan-bangunan yang besar. Mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, dan disebutkan bahwa tinggi postur mereka itu, ya, setinggi 400 dzira', ya. Yani 400 dzira'. Nah, ini postur yang sangat, ya, yang sangat tinggi sekali. Nah, ini sekilas terkait dengan 'Ad. Wahyal qabila al-ma'rufa bil Yaman. Mereka adalah sebuah kabilah yang terkenal di Yaman. Arsalallahu ilaihim hudan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Hud. Yad'uuhum ila tauhidillahi wa ibadatihi. Hud alaihissalam menyeru mereka kepada tauhid agar mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka semata-mata beribadah, yani hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakadzabuhu, mereka mendustakan dakwah dari Hud alaihissalam. Mereka tidak mau beriman, mereka tetap dalam peribadatan mereka kepada berhala-berhala tersebut. Fa arsalallahu alaihim, lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka rihan sarsaran, angin yang memiliki gemuruh, suara yang sangat kencang. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengirim azab kepada mereka, angin yang memenuhi al-afaq, yang memenuhi wilayah mereka, angin yang sangat kencang sekali. Nah, dan mereka tidak sadar bahwa itu adalah azab yang akan menghabisi mereka. Nah, angin yang sebenarnya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang, nah, lembut, nah, menjadi bencana yang sangat besar. Ya, di mana mereka saat itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tempat yang subur, pertanian yang subur, air yang melimpah. Nah, Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dengan perlahan, ya, diawali dengan adanya al-ajdab, ya, kekeringan, paceklik, ya, kemudian binatang-binatang mereka kurus. Jasad-jasad mereka juga menjadi kering. Ya, mereka berharap wilayah mereka dituruni hujan sebagaimana dulu kala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan rih sarsar, rihan sarsaran, angin yang, ya, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ai syadidatun jiddan, angin yang sangat kencang sekali. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam tafsir bahwa jasad-jasad mereka terhempaskan oleh angin itu sampai tidak terlihat. Ada yang menyebutkan bahwa jasad-jasad mereka, kepala-kepala mereka terputus, ya, sebelum mereka terlempar ke langit, kemudian dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Jasad mereka padahal adalah jasad-jasad yang kuat, terhempaskan, terbawa oleh angin. Nah, ada yang mengatakan bahwa kepala-kepala mereka terputus setelah Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada permukaan, yakni di atas permukaan bumi. Nah, fi yaumi nahsin ay syadidul azab wasyqa alaihim, pada hari yang di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang sangat keras dan kecelakaan bagi mereka. Mustamir, yang berkelanjutan, angin tersebut Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka dengan waktu yang mustamir, berkelanjutan tanpa ada jeda, tanpa putus. Mustamirin alaihim bisab'i layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah Subhanahu wa taala kirim angin kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, husuman, yang mutatabi', yang berkelanjutan tanpa ada putus. Baik. Adapun kelanjutannya, tanzi'un nasa ila akhirih, fa insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.